Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Fadlul Islam, tepatnya pada bab wujubud dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwah, kewajiban untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan yang selainnya. Di mana pada akhir pembahasan kita telah membacakan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lainnya, yang hadis tersebut mengisahkan tentang adanya perpecahan di kalangan umat-umat yang terdahulu, dan sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat ini pun akan berpecah belah, di mana mereka bertasyabbuh menyerupai umat-umat yang terdahulu sehingga akan terpecah belah menjadi 73 golongan yang semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Ya. Kemudian pada akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah golongan itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Nah. Maka dari hadis ini kemudian Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada para pembaca dari kitab ini, kitab Fadlul Islam. Ya. Beliau berkata, فَلْيَتَأَمَّلَ الْمُؤْمِنُ أَلَّذِي يَرْجُ لِقَ اللَّهِ كَلَامَ الصَّادِقِ الْمَصْدُقِ فِي هَذَا الْمَقَامِ. Maka hendaknya seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia memperhatikan perkataan as-sadiq al-masduq, orang yang jujur dan dibenarkan dalam permasalahan ini, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah as-sadiq al-masduq, yang jujur dan dibenarkan, yang nanti akan kita jelaskan dengan membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, apa yang dimaksud dengan as-sadiq al-masduq. Qala khususan qawlahu, terutama sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Perhatikan hadis ini, hadis tentang perpecahan ini, bahwasannya pasti kaum muslimin ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, ya, yang semua golongan tersebut terancam dengan neraka kecuali hanya satu saja yang akan selamat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memberikan nasihat untuk memperhatikan hadis ini, terutama sifat dan karakteristik yang disebutkan pada akhir daripada hadis tentang golongan yang selamat tersebut, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya juga para sahabatku. Yaitu hendaknya kita mencocoki karakteristik tersebut dan mencocoki sifat tadi sehingga kita termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Kemudian dijelaskan nasihat tersebut, wajangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tadi oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, qala li ta'ammalul muslimu an-nasihu li nafsihi kalam as-sadiq al-masduq. Hendaknya seorang muslim yang bersikap nasihat kepada dirinya sendiri, bersikap insaf dan menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri, hendaknya dia memperhatikan perkataannya as-sadiq al-masduq, orang yang jujur dan dibenarkan beritanya. Wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa as-sadiqu fima akhbaru bihi, maka dia adalah seorang yang jujur dalam perkara yang beliau sampaikan, yang beliau kabarkan, yang beliau beritahukan dan disampaikan kepada umatnya. Disebutkan dalilnya yaitu surat An-Najm ayat yang ketiga dan empat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, tidaklah apa yang disampaikan kecuali hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah seorang yang jujur, hanya menyampaikan wahyu saja, tidak menambah-nambahi wahyu tersebut dengan ra'yu, dengan akal pemikiran. Semua yang disampaikan murni adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-masduq ay al-musaddaq min Allah ta'ala. Al-masduq maknanya yaitu al-musaddaq, yang dibenarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membenarkan kabar berita yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahu huwa alladhi akhbarahu bidzalika. Maka Allah yang mengabarkan tentang berita tersebut kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa shadiqun wa huwa masduqun. Maka beliau adalah seorang yang shadiq, yang jujur, wa huwa masduq, dan beliau adalah seorang yang dibenarkan. Shadiqun fima akhbara bihi, jujur dalam perkara apa yang beliau beritakan, wa masduqun fima ukhbira bihi min qibalillahi alaihi salatu wassalam, dan dibenarkan dari sisi kabar berita yang sampai dari Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jadi shadiq artinya yang beliau sampaikan itu benar, jujur, beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada beliau. Masduq dari sisi kabar berita yang datang kepada beliau adalah kabar berita yang hak, kabar berita yang benar, ya, karena itu berasal dari Allah, hanya berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari manusia, ya, namun langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, tentu saja melalui perantara malaikat Jibril. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa man asdaqu minallahi qilan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang lebih benar dari Allah subhanahu wa ta'ala ucapannya. Ya, demikian pula Jibril adalah malaikat yang terpercaya. Ya. Maka kabar berita yang sampai kepada Rasulullah SAW pastilah benar. Ya, dikarenakan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau adalah masduq, yang dibenarkan kabar berita yang telah sampai kepada beliau. Dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pastilah benar sesuai dengan apa yang datang kepada beliau. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang shodiq, jujur. Nah, ini makna as-shodiqul masduq. Artinya apa yang disampaikan oleh beliau pasti benar. Ya, karena berasal dari sumber yang pasti benar, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa yang beliau sampaikan pasti benar dikarenakan beliau adalah seorang yang jujur. Nah, qala وليتأمل المسلم اللبيب العاقل هذا الأمر. Maka hendaknya seorang muslim yang cerdas, yang berakal, memperhatikan perkara ini. وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْدُثَ. Dan bahwasanya perkara tersebut pasti akan terjadi, yaitu perpecahan. وَلَا نَجَاتَ مِنْهُ إِلَّا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ. Dan tidak ada jalan keselamatan darinya kecuali dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, dengan apa yang yang menjadi metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa hadha yastad'i minna an nata'allama ma kana 'alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan ini mengharuskan kita untuk mempelajari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan juga para sahabatnya. Ya. Karena jalan keselamatan hanya berada di situ, berarti kita harus tahu supaya kita termasuk golongan yang selamat. Ya. Kalau kita tidak mengetahui tentang jalan keselamatan tersebut, bagaimana kita bisa selamat dari ancaman api neraka, ya, yang mengancam seluruh golongan-golongan yang lainnya yang tidak berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jalan keluar hanya berada pada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, maka dari situ mau tidak mau kita harus mengetahuinya, bagaimana cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Qala amma anna kullan yad'i annahu ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. وَهُوَ جَاهِلٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَأَصْحَابُهُ أَوْ يَدْرِي وَلَكِنَّهُ تَعَمَّدَ الْخَطَأَ فَهَذَا لَا يَصِحُ أَبَدًا وَلَا يَجُوزُ. Adapun apabila setiap orang itu mengaku-ngaku bahwa dia berada di atas apa yang dilakukan oleh Rasul, ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dalam keadaan dia jahil tentang apa yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak tahu, ya, cara beragamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengerti tentang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan dirinya ahlu sunnah, mengatakan dirinya di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah dengan atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakidah dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun ketika ditanya apa yang diyakini oleh para sahabat, apa saja keyakinan mereka, ya, apa saja yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya, dari hal atau dalam perkara akidah, juga dalam perkara ibadah, bagaimana cara beribadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengerti, ya. Maka fahadza la yasihhu. Atau kemudian apa yang selanjutnya, au yadri walakinahu ta'ammadal khata. Ya. Atau dia sebetulnya mengetahui, ya, apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dan juga ditempuh oleh para sahabat yang mengikuti Rasulullah, merupakan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walakinahu ta'ammada al-khata', akan tetapi dia sengaja untuk melakukan kesalahan. Artinya tahu sudah di bawahnya dirinya di atas kebatilan, di atas kesalahan, ya, namun terus menerus di atas kebatilan tersebut, tidak mau rujuk kepada kebenaran, ya. Fahadza la yasihhu abadan wa la yajuz. Maka yang seperti ini tidak benar dan tidak diperbolehkan sama sekali. Qala fala budda an nata'allama wa na'rifa ma kana 'alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta natamassaka bihi wala naltafitu ila siwahu. Maka haruslah kita mempelajari dan mengerti apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya, sehingga kita bisa berpegang teguh dengannya dan kita tidak menoleh kepada yang selainnya. Ya, jadi ada dua perkara itu apa? Harus dipelajari pertama, ya, dicari tahu, ya, kemudian setelah dicari tahu ada perkara yang kedua yaitu apa? Dipegang, ya, dilaksanakan, diamalkan, kita berpegang teguh dengannya. Tidak cukup hanya mengetahui saja bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat begini akidahnya dan begini ibadahnya, namun tidak diamalkan, ya, akidahnya yang dipegang justru akidahnya orang-orang yang, ya, belakangan, yang datang setelah masa para sahabat yang mengada-adakan akidah yang baru, yang tidak diyakini oleh Rasulullah SAW dan tidak diajarkan dan juga tidak pula diyakini oleh para sahabat dan tidak diajarkan oleh mereka. Ya. Maka bagaimana seorang yang seperti ini bisa mengaku dia di atas sunnah Rasulullah SAW? Maka bagaimana dia bisa mengaku bahwasanya dirinya adalah ahlu sunnah? Ya. Dia bukan ahlu sunnah sama sekali. Ya, namun dia dinisbatkan kepada, ya, akidah yang dia berada di atasnya, seperti orang-orang Asy'ariyah, ya, mengatakan akidah kami Asy'ariyah. Ya, kalian mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, padahal Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sendiri sudah bertaubat dari akidahnya yang pada awalnya mentakwilkan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun mereka berbangga dengannya dan ini tidak diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula diyakini dan diajarkan oleh para sahabat, ya. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwasanya kalian adalah ahlu sunnah, ya? Karena kaum Asy'ariyah meyakini dan mengaku-ngaku bahwasanya dirinya adalah, ya, mereka adalah aswaja ahlu sunnah wal jamaah, padahal sunnah apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka, ya, akidahnya tidak sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ditambah lagi pada saat ini, ya, orang-orang yang mengaku Asy'ariyun, Asy'ariyah, ya, mereka, ya, ibadahnya jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengada-adakan perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana bisa mereka mengatakan bahwasanya diri mereka adalah aswaja ahlu sunnah wal jamaah, berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu, ya, akidahnya ada penyimpangan padanya, ya, kemudian juga ibadahnya banyak kebid'ahan yang mereka amalkan, mereka lakukan, ya. Maka tidak bisa sebatas pengakuan saja, harus, ya, tadi belajar pertama. Setelah belajar dan sudah tahu, ya, diamalkan, ya, dipegang teguh dengannya. Bukan hanya sekedar taklid kepada pembesar fulan atau alam, kiai ataupun ustadznya, ya. Padahal mereka, ya, tidak berada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetap kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pemahamannya salaf atas dasar hadis ini, ma ana alaihi wa ashabi. Ya, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku itulah jalan keselamatan. Ya, itulah golongan yang akan selamat dari azab api neraka dari 73 golongan yang ada. Maka ini Syekh rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, memerintahkan kita untuk memperhatikan hadis ini, ya, supaya kita bisa selamat dari azab api neraka. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala melanjutkan, ya li hadhihi al-mau'izati law wafaqat min al-qulubi hayatan. Duhai, seandainya petuah dan nasihat yang seperti ini, yaitu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa menemukan hati yang hidup. Artinya apabila memang nasihat ini, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, didengarkan oleh seorang yang memiliki hati yang hidup, pasti akan membuahkan amalan. Ya. Pasti akan menjadikan seorang itu merasa takut akan nasibnya bagaimana nanti di hari akhir apabila dia tidak sesuai dalam beragama dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan merasa takut dan akan merasa khawatir. Kemudian juga akan beramal dengan cara apa? Belajar bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan baik kehidupan seorang hamba apabila memang hatinya hidup kemudian mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, qala hadhihi mau'izatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law wafaqat min alqulubi hayatan lakana lilqulubi ma'aha sya'nun bil i'tibari wal imtithali wal hirsi 'ala ma'rifatil haqqi wal 'amali bih. Ya. Kalau seandainya nasihat tersebut jatuh atau kemudian didapatkan oleh hati-hati yang hidup, niscaya hati-hati tersebut akan tergerak. Ya. Niscaya hati-hati tersebut akan terpengaruh dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beda dengan hati yang mati, hati yang sudah keras. Ya. Walaupun disampaikan hadis seperti ini, ya, dia tidak akan tergerak hatinya. Tidak akan mau meresapi makna daripada hadis ini, ya. Seakan-akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti sabda atau seperti perkataan yang selain beliau, perkataan manusia biasa, ya. Mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti mendengarkan perkataannya bapaknya atau mendengarkan perkataan teman-temannya atau bahkan lebih cuek lagi daripada ketika mendengarkan perkataan orang-orang di sekitarnya. Ya, lebih mendengarkan kepada perkataan orang tua daripada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak tepat. Walaupun tentu saja orang tua adalah seorang yang wajib untuk dihormati, ya. Namun seharusnya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dikedepankan daripada perkataan orang tua ataukah perkataan tokoh masyarakat ya, atau perkataan siapapun yang kita hormati, harus kita lebih mengedepankan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kalau hatinya hidup, maka apa? Lil qulubi ma'aha sya'nun. Pasti hatinya akan terpengaruh dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Bil i'tibar, dengan bisa mengambil pelajaran dari nasihat tersebut. Wal imtithal, dan juga melaksanakan nasihat tersebut. Wal hirsi 'ala ma'rifatil haqqi wal 'amali bih. Dan dia akan bersemangat untuk mengenali al-haq, mengenali kebenaran dan beramal dengannya. Ya, ketika mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Qala wa alla yakuna al-insanu imma'atan yakunu ma'al nasi aina ma kanu. Ya. Dan seorang itu akan menjadi tidak hanya sekedar membebek, menjadi seorang yang taklid, ya. Yang mengikuti manusia dimanapun mereka berada. Ya. Artinya setelah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, mengenai perpecahan umat dan bahwasannya yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pasti seorang akan menyingkap atau kemudian juga menghilangkan sikap taklid dari dirinya, ya. Yang dia kedepankan adalah ittiba'ur rasul, ittiba'ud dalil, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalil yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mencampakkan perkataan manusia siapapun itu, ya, ketika menyelisihi perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini efek dan dampak yang akan didapati oleh seorang insan apabila hatinya hidup, ya. Maka perhatikan hati-hati kita ini, apakah ada dampak dan efek yang seperti ini, bahwasanya ketika kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kita semakin tergerak untuk mengetahui bagaimana sih petunjuknya Rasulullah SAW dalam beragama, ya, dan juga bagaimana yang beliau ajarkan kepada para sahabat dan bagaimana pemahaman para sahabat terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana yang mereka amalkan. Ya, ketika ada efek-efek seperti ini, berarti kita bisa bergembira, hati kita masih bisa dikatakan hidup, ya, walaupun tentu saja hidup atau tidaknya hati tersebut bertingkat-tingkat, ya. Ada yang lebih hidup dan lebih sehat hati tersebut daripada hati yang lainnya, sesuai dengan tingkatan efek dan dampak yang didapatkan dari petunjuk-petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar efeknya, berarti apa? Semakin bagus hatinya, semakin sehat, ya. Semakin merupakan hati adalah hati yang di atas fitrah, ya. Maka dari hadis-hadis yang seperti ini, kita juga bisa mengecek, ya, tingkat kesehatan dan hidupnya hati kita itu seperti apa, ya. Apakah betul-betul kita tersentuh dan mau mengamalkan ataukah tidak, ya. Maka ini juga menjadi bahan introspeksi bagi kita, yang tentu saja setiap hadis-hadis yang kita lewati seharusnya bisa menjadi bahan introspeksi, ya, melihat kadar keimanan dan yaitu keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila kita betul-betul yakin dan kemudian ketika kita lihat bahwasanya diri kita tergerak untuk beramal, maka ini menunjukkan bahwasanya hati kita hidup, ya, dan iman kita bertambah dengan hadis tersebut. Ya. Maka orang yang sebaliknya, yang justru merasa cuek dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya mereka patut untuk merasa khawatir, ya, dan segera berbenah diri bahwasanya apabila hatinya adalah hati yang mati, ya, hatinya bukan hati yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qalbun salim, hati yang selamat, ya, berarti pada hari kiamat dia akan menghadapi suatu perkara yang buruk, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati orang yang memiliki hati yang seperti ini, ya, maka dia dikhawatirkan keadaannya nanti pada hari kiamat, bahwasanya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi semakin jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan semakin terperosok dalam akidah-akidah yang menyimpang dan juga di dalam kebid'ahan-kebid'ahan ataupun di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, hati-hati seorang yang tidak tersentuh dan tidak mau beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis menjadi barometer bagi kita. Setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita, ya, berupa yaitu atau lewat pendengaran kita, seorang membacakan hadis tersebut kemudian kita mendengarkannya, atau karena kita membacanya di dalam buku atau di dalam artikel dan yang lain sebagainya, ya, itu akan menjadi batu atau menjadi ujian bagi kita apakah kita memiliki hati yang sehat ataukah hati yang sakit, ya, hati yang hidup ataukah hati yang mati. Qala bal yakunu ma'al haqqi da'iman abadan, bahkan dia akan menjadi bersama dengan al-haq, bersama dengan kebenaran selama-lamanya, ya, akan selalu mengikuti kebenaran. Walau khalafahun nasu wala yuqallidu bighairi hudan taqlidal a'ma, walaupun manusia menyelisihinya ketika dia berpegang dengan al-haq, ya, mengatakan yang haram itu haram, mengatakan yang wajib itu wajib, mengatakan yang sunnah itu sunnah, ya, mengatakan bahwasanya akidah yang benar itu seperti ini dan seperti ini, adapun akidah-akidah yang lainnya adalah akidah yang menyimpang, ya, maka diselisihi oleh manusia, manusia mengatakan kenapa kamu ingin, ya, atau merasa benar sendiri, ya, ini kan ada ulamanya juga, ada fulan yang berpendapat seperti ini, ya, walaupun tidak sesuai dengan yaitu hadis Rasulullah SAW, ya, tapi Ini adalah pemahaman mereka, para ulama. Ya. Kita harus menghargai khilaf yang terjadi. Jangan sampai ya, seorang mengedepankan yaitu perkataannya sendiri, kemudian mengesampingkan perkataan para ulama yang besar ini menurut mereka seperti itu. Ya. Padahal apa yang seharusnya dilakukan adalah ittiba'ud dalil, mengikuti dalil, mengikuti al-haq dimanapun al-haq tersebut berada, bukan mengikuti perkataan manusia siapapun mereka. Qala wala yuqallidu bi ghairi hudan taqlid al-a'ma, dan dia tidak akan bertaklid tanpa ada hudan, tanpa ada petunjuk, itu tanpa ada dalilnya, dengan taklid buta. Qala alaihi an ya'rifa al-haqqa awwalan, seharusnya dia mengenali al-haq terlebih dahulu. Ini yang pertama harus dia lakukan, mengenali al-haq, mempelajarinya. Qala summa ya'malu bihi, kemudian beramal dengan al-haq tersebut. Wa yad'u ilaihi, kemudian mendakwahkan al-haq tadi. Ya. Ini tahapan-tahapannya. Mempelajari al-haq, kemudian beramal dengannya, kemudian menyeru, mendakwahkan al-haq tersebut kepada manusia, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan al-haq, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Qala hadza huwal wajibu ala kulli muslimin. Inilah yang wajib atas setiap muslim. Amma an taqulu da'un nas ala ma hum alaihi. Adapun apabila engkau mengatakan biarkan manusia di atas apa yang mereka berada di atasnya, ya. Biarkan manusia walaupun mereka salah, ya. Walaupun mereka menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala amalan bi maqulati huriyatil ra'yi. Yaitu untuk mengamalkan perkataan yaitu pendapat manusia, huriyatul ra'yi. Ya, huriyatul ra'yi. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berpendapat. Qala ar-ra'yu war-ra'yul akhar, dan juga dalam ungkapan yang lainnya, ya. Pendapat dan ada pendapat yang lainnya. Kamu punya pendapat, masih ada pendapat yang lainnya. Jangan dikatakan bahwasanya pendapatmu saja yang benar. Ya. Ada khilaf dalam perkara ini. Ya. Ya, memang terkadang ada khilaf dalam suatu permasalahan. Baik itu fiqhiyah ataupun akidah. Namun dilihat apakah kemudian khilafnya mu'tabar. Ya. Khilafnya memang betul-betul teranggap atau tidak. Ya, masing-masing pihak memiliki dalil atau tidak. Apalagi dalam perkara akidah. Ya, para salaf ya, banyak menyepakati tentang akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan tertentu, namun kemudian diselisihi oleh orang-orang setelahnya. Ya, apakah kita mau berpegang dengan pendapatnya orang-orang yang datang belakangan menyelisihi ijma'nya para salaf? Tentu kan tidak. Ya, walaupun ada pendapat lain, ya, tentu kita katakan pendapat yang lain batil. Kita katakan pendapat yang lain salah, ya, karena tidak sesuai dengan akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan as-salafus soleh, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan biarkan saja manusia, ya, dalam keadaan mereka yang masing-masing meyakini keyakinan-keyakinan tertentu atau kemudian mengamalkan ibadah-ibadah tertentu, dikarenakan ada pemikiran huri atau tadi apa hurriyatul ra'i, kebebasan untuk berpikir, ar-ra'yu war-ra'yul akhar, pendapat dan ada pendapat yang lainnya. Kemudian juga ada perkataan la tahjuru 'alan nasi wa tudayyiqu 'alaihim, jangan kau menyempitkan manusia, ya, menjadikan mereka sulit, ya, dengan harus memaksakan pendapatmu. Ya. Qala hadza kalamun batil. Perkata Syekh Shalal Fauzan ini adalah perkataan yang batil, ya. Membiarkan manusia dalam keadaan mereka yang berada di atas kebatilan. Qala hadza kalamu ahli dhalali wal iyadu billah. Ini adalah perkataannya orang sesat, wal iyadu billah. Hadza mukhalifun liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala fal wajibu an nad'a an-nasa ila as-shawabi wa ila al-haq. Maka yang wajib kita menyeru manusia, ya, kepada kebenaran dan kepada al-haq. Ya. Wala nuqirruhum, wala nuqirruhum ala dhalalihim, dan kita tidak membiarkan mereka dan menyetujui mereka atas kesesatan yang mereka lakukan. Ya. Wala ala ma hum alaihi, dan tidak pula kita menyetujui mereka atas apa yang mereka berada di atasnya. Wa naqulu hurriyatul ra'i, dan kita berkata bahwa di situ ada kebebasan untuk berpendapat. Ya. Laisa hunaka syai'un ismuhu hurriyatul ra'i. Tidak ada di sana sesuatu yang namanya kebebasan berpendapat. Artinya kebebasan berpendapat itu tidak ada sebetulnya di dalam Islam. Ya. Tidak ada kebebasan berpendapat, seorang bisa mengatakan ini, seorang bisa mengatakan itu, bebas. Masing-masing memiliki pendapatnya sendiri. Tidak boleh seperti itu di dalam Islam. Ya. Harus sesuai dengan dalil. Ya, tidak boleh keluar sedikit pun dari dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama, ya. Sudah ada patokannya. Ya, kalau keluar dari itu berarti bukan termasuk bagian dari agama, ya. Namun masuknya kepada ranah kebid'ahan, sesuatu yang diada-adakan, ya, dalam agama, dianggap sebagai agama padahal sama sekali bukan termasuk bagian dari agama. Qala wa innamal wajibu ittiba'ul kitabi wasunnah. Maka tetapi yang wajib adalah mengikuti al-kitab wasunnah. Law kana hunaka hurriyatul ra'yi lam nahtaj ila ar-rusul wa ila al-kutub. Kalau saja di situ ada kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, ya. Lam nahtaj ila ar-rusul wala ila al-kutub. Kita tidak butuh rasul, ya, kita tidak butuh diutusnya para rasul, tidak butuh diturunkannya kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggal beragama sesuai dengan pendapat masing-masing, sesuai dengan pemikiran masing-masing. Saya mau beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini. Yang lainnya mengatakan saya tidak mau seperti itu. Ya, itu kurang cocok bagi saya. Saya